lau kana Adamu alaihissalamu allamahul jami'ah la la ilmuha mutanasibatun. Wa aidan faqulu ummatin laisa laha kitabun laisa fi lughatiha ayyamul usbu'i wa innama yujadu fiha fi lughatiha ismul yawmi wa syahri wa sanati li'anna dhalika urifa bil hissi wal aqli fa wada'at lahum al umam wal asma'a li'anna ta'dira yasfa'u tasawwa wa amal usbu'a falan yu'afi lafi sam'i lam ya'lam yu'af anna Allah khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma wa fi sittati ayamin ثم استوى على الأرض إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون في الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم ففي لغة العرب والإبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف التركي ونحوهم فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه ومما يدلو maka Muslim Taimiyah menjelaskan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya semua bahasa itu tidaklah berasal dari Adam, tidaklah mutlak kotak didapatkan dari Adam. Di antara dalilnya adalah mayoritas bahasa itu kosakatanya kuang, kuang banyak dibandingkan kosakata bahasa Arab. Maka mereka tidak memiliki nama-nama khusus untuk anak-anak. Mereka tidak punya nama khusus untuk anak, anak unta, apa namanya, anak sapi, anak ayam dan seterusnya. Tidak pula untuk rumah, ya, untuk rumahnya sapi, rumahnya unta, rumahnya burung ini dan seterusnya. Dan nama-nama suara, ya, nama suara ayam, suara ini namanya ini. Wa ghairu dzalika dan yang lain-lain mimma yudhafu ilal hayawan yang berkaitan dengan hewan. Bahkan mereka umat-umat tersebut, bangsa-bangsa tersebut cuma menggunakan penyandaran, ya. Rumahnya merpati, rumahnya gagak, rumahnya anak ayam, anak sapi di bahasa Indonesia. Tidak punya kosakata khusus, tapi yang dipakai penyandaran ayam, anak, ya. Anak ayam, anak sapi, anak kerbau, tidak ada namanya. Namanya ya penyandaran itu, anak ditambah disandarkan ke induknya. Maka seandainya Adam alaihissalam mengajarkan semua bahasa, tentu ilmu atau pengetahuan berbagai bangsa-bangsa tersebut itu berkaitan. Di sebagian naskah mutasyabih tentu mirip, nggak terlalu jauh perbedaannya. Perbedaan bahasanya tentu tidak terlalu jauh. Kemudian wa'idon, alasan yang lain seperti yang lain, semua umat, semua bangsa yang tidak punya kitab suci, maka bisa dipastikan dalam bahasanya tidak ada nama hari-hari dalam seminggu. Ahad sampai Sabtu itu pasti tidak ada. Cuma dijumpai dalam bahasa mereka nama hari, nama bulan, dan nama tahun. Karena hal tersebut bisa diketahui dengan indera dan akal. Fawadu atau al-umam, lalu bangsa-bangsa tersebut membuat nama-nama untuk bulan dan hari. Namun pasti harinya enggak 7 hari. Kalau itu bangsa itu bukanlah bangsa yang pernah mendapatkan kitab suci, nama harinya pasti tidak 7. Dan ini benar. Misalnya dalam bahasa Jawa nama hari cuma 5. semua bangsa yang belum pernah mendapatkan kiriman Rasul, mendapatkan kitab suci, maka tidak punya nama hari-hari, tidak punya nama hari-hari dalam seminggu. Ahab sampai tujuh nama itu tidak ada. Nama-nama dalam seminggu itu cuma dimiliki, diketahui oleh bangsa yang mendapatkan kitab suci. Kenapa? Di anak takdir yang baru tersambung, karena bahasa itu mengikuti persepsi, mengikuti ilmu pengetahuan bangsa, masing-masing bangsa. Maka bahasa masing-masing bangsa itu mengikuti tasawuf, mengikuti persepsi dan ilmu yang dimiliki oleh bangsa-bangsa itu. Adapun nama-nama hari sampai seminggu, lahir orang ilah disamai, ini tidaklah diketahui kecuali dengan dalil wahyu. Maka tidaklah diketahui kalau Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas ars, kecuali berdasarkan berita para nabi yang mensyariatkan untuk umat mereka supaya berkumpul dalam seminggu, dalam satu pekan, supaya kumpul satu hari. Di hari itu mereka menyembah Allah, dan dengan itu mereka menjaga ya, seminggu pertama yang Allah Subhanahu wa Taala mulai dengannya penciptaan alam semesta ini. Oleh karena itu, maka dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, dan orang-orang yang mengambil bahasa dari Arab dan Ibrani, dijumpai nama-nama hari dalam seminggu sebanyak 7. Adapun beda dengan orang Turki dan semisalnya, demikian juga Jawa, tidak ada nama hari lengkap 7. Fa'inna walaysa fi lughatihim, maka tidak ada dalam bahasanya orang Turki nama-nama hari sebanyak 7 nama. Kenapa? Karena kenapa kok tidak punya? Karena mereka orang-orang Turki dan semisalnya ini tidak mengetahui adanya 7 hari sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Para nabi mengajarkan ada 7 hari, salah satu harinya adalah hari ibadah. Ini hanya ada pada ajaran nabi. Oleh karena itu, umat atau bangsa yang tidak mendapatkan nabi dan tidak mendapatkan kitab suci, bisa dipastikan dalam bahasa mereka tidak ada dan tidak memiliki hari yang jumlahnya 7. Fa'ulima anna Allah alhamman law al-insani ay yu'abbiru amma yuriduhu wa yatasawwaruhu bilafzihi wa an awwala man 'alima dhalika abuhum adamu wahum alimu kama alima wa ini setelah ketil lughatu waqad awhallahu ila Musa bil Ibraniyati wa ila Muhammadin bil Arabiyati wal jami'u kalamullahi waqad bayanallahu bidhalika ma'arada min khalqihi wa amrihi wa inkana tahadil lughatu laysat al-ukhra ma'anna al-Ibraniyata min akrafil lughati ila al-Arabiyati hatta innaha aqrabu ilaiha min lughati ba'dil ajami ila ba'di. Ya, sebelum kita lanjutkan, maka dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lewat, itu beliau mengatakan wa yasalluna fil usbu' al-awwal alladhi fata Allah fi fatha hadzal 'alam. Maka ahli ini menunjukkan bahwasanya 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dalam pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah 6 hari sebagaimana 6 hari yang kita kenal, bukan 6 masa, 6 waktu yang tidak diketahui secara pasti masa tersebut ini Nabi tegaskan dalam sebuah hadis yang terkenal dengan sebutan hadis tu'ab. Bahasanya Allah menciptakan ini pada hari Ahad, Allah menciptakan hari ini pada hari Senin dan seterusnya. Nah, hadis tersebut, hadis yang disebut dengan hadis tu'ab yang disahihkan oleh Al-Albani, jadi dalil bahasanya 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi, 6 hari tersebut ya 6 hari yang ma'ruf, bukan 6 masa, 6 periode, 6 jangka waktu. Maka kembali kepada pokok masalah, Syaikhul Islam mau menegaskan bahwasanya bahasa itu adalah ilham dari Allah. Maka beliau kembali kepada pokok masalah, fa'uliman, maka diketahilah dari keterangan yang lewat bahwasanya Allah mengilhamkan jenis manusia, mengilhamkan manusia untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia pikirkan dengan kata-kata. Dan orang yang pertama kali mengetahui hal tersebut, punya pengetahuan tentang bahasa, yang ini adalah ilham dari Allah, adalah bapak manusia yaitu Adam. Dan manusia selain Adam mengetahui cara berbahasa sebagaimana Adam juga tahu, meskipun bahasanya berbeda. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani dan memberikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Dan semuanya wahyu berupa bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu semuanya adalah firman Allah. Demikian akidah Ahlussunnah tentang masalah firman Allah. Allah berfirman dengan apa yang Allah kehendaki dan kapan Allah kehendaki. Kalau Allah ingin berfirman dengan bahasa Arab, maka tidak masalah. Allah ingin berfirman dengan bahasa Ibrani, itu terserah Allah. Maka bahasa Arab itu adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pakai untuk memberikan firman-Nya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang, bahasanya bahasa yang Allah pakai untuk memberikan wahyu kepada para nabi bukan bahasa Tuhan yang tidak diketahui bagaimanakah bentuknya. Bukan demikian akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, bahasa yang Allah pakai dalam memberikan wahyu terserah yang Allah inginkan. Jika Allah ingin pakai bahasa Ibrani, Allah itu hak Allah. Kalau ingin pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain kepada nabi-nabi yang lain, itu juga sebenarnya kewenangan Allah. Waqad bayyana Allahu bidzalika, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan wahyu baik dengan bahasa Ibrani atau bahasa Arab tersebut apa yang Allah inginkan berkaitan dengan takdir penciptaan Allah ataupun ketetapan Allah yaitu syariat. Wa in kana hadhihi al-lugha, meskipun bahasa ini laisa fuqa, tidaklah berbeda dengan yang lain, namun perlu diketahui bahasanya bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab. Sampai-sampai bahasa Ibrani itu lebih dekat kepada bahasa Arab daripada sebagian bahasa Adam dengan sesama bahasanya. Maka disini disampaikan oleh Syaikhul Islam, bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab. Kedekatannya luar biasa. Bahasa non-Arab sama bahasa non-Arab yang dianggap dekat itu tetap lebih dekat kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Jadi ini sebab kenapa sahabat Zaid bin Thabit bisa belajar bahasa Ibrani dalam waktu singkat. Padahal dia bukannya cuma bahasa Arab, dalam waktu kurang lebih 12 hari beliau sudah menguasai lancar bahasa orang Yahudi, bahasa Ibrani. Fasumlah tunah nulaisa zautuna ikhwamat ad-dalili ala azami dalika bal yakina ayuqal hadha bayu maklumi wujudihi bal al-inhamu kamin hinutqi illughati ilghairi muwadu'atin muwadu'atin mutafadimatin wa idha sumia hadha tawfifan falisami tawfifan wa hina izin famanisa'a wad'an mutafadiman ala si'imali jamil ajnazi faqad qalama la ilma lahu bihi wa inama al-ma'lumu bila wajbin wal isti'mali summa ha'ulai yakuluna tatamayyazu al-haqiqatu minal majazi bil iktifai bil lafzi fa idza jalla lafzu fi mujarratihi fa huwa haqiqatun wa idza lam yadulla illa ma'al qarinati fa huwa majazun wa ta'akul muta'alikun bi isti'mali lafzi fil ma'na la fi wad'in mutaqaddimin. Fakil jumlah maka ringkasnya bukanlah tujuan kami dalam paparan di atas untuk memberikan dalil ala adami dalika akan tidak adanya hal tersebut. Cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya itu adalah suatu hal yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, sebelumlah ini masih membahas membantah pendapat ya, yang mengatakan bahasanya bahasa adalah kesepakatan pengguna bahasa. Maka beliau katakan bahwasanya adanya kesepakatan untuk membuat satu bahasa itu satu hal yang tidak diketahui keberadaannya ya, tidak terbukti, tidak ada bukti yang akurat, yang valid, yang mengatakan pernah terjadinya kesepakatan satu bangsa untuk membuat satu bahasa. Dan ilham kafir, bahkan ilham Allah itu sudah cukup agar manusia itu bisa mengucapkan bahasa tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya, jika Allah ilhamkan manusia dengan bangsa atau suku tertentu untuk mengucapkan bahasa tertentu, maka sudah cukup untuk terjadinya bahasa. Maka jika maka bahasa itu berdasarkan ilham dari Allah, maka jika bahasa itu ilham dari Allah ini mau disebut, bisa disebut tauqif, ya silakan disebut tauqif. Famanisa, maka barang siapa yang mengklaim adanya kesepakatan terlebih dahulu sebelum adanya penggunaan kosakata, adanya kesepakatan untuk memakai kosakata tertentu sebelum kosakata tersebut dipakai dalam percakapan, ala istimali jamil ajna, ada kesepakatan terlebih dahulu daripada penggunaan semua jenis bahasa, maka dia telah berkata-kata tanpa ilmu. Siapa yang mengatakan ada kesepakatan terlebih dahulu, oh ini kita sebut kayu, oh ini kita sebut ini, baru setelah itu dipakai, maka orang tersebut berkata-kata tanpa dasar ilmu. Kalau dia punya dasar ilmu, coba datangkan kapan pernah terjadi pertemuan dan kesepakatan dari bangsa ini, dari suku Jawa atau suku yang lain untuk rembukan, ini kita sebut ini kita sebut itu, baru kemudian terjadi penggunaan dalam bahasa keseharian. Maka jika tidak bisa mendatangkan bukti pernah adanya kesepakatan, maka orang yang mengatakan adanya bahasanya bahasa itu ada kesepakatan terlebih dahulu baru digunakan, maka dia berarti bicara tanpa ilmu. Wa innamal ma'lum, yang kita ketahui berkaitan bahasa itu tanpa dilakukan itu cuma istimal, cuma penggunaannya. Kita itu tahu tiba-tiba sudah digunakan kosakata ini untuk itu, ini untuk itu. tiba-tiba begitu saja. Itu yang kita ketahui. Kemudian kembali kepada masalah majaz dan hakiki. Sumahatullah, kemudian mereka-mereka yang mengatakan, kemudian mereka-mereka yang mengatakan adanya majaz dan hakiki mengatakan bahasanya hakiki itu terbedakan dengan majaz dengan ciri al-iktifak bilafzi. Makna hakiki itu adalah diketahui cukup dengan sekedar kata itu sendiri tanpa perlu indikator tambahan. Maka jika satu kata itu sudah menunjukkan dengan semata-mata kata tersebut tanpa indikator sudah menunjukkan pada satu makna, maka itulah makna hakiki. Akan tetapi jika makna tersebut tidak bisa ditunjukkan kecuali dengan adanya indikator tambahan, maka kata ini bersifat majaz. Wahada, maka jika kita lihat perbedaan antara hakiki dan majaz semacam ini. Bahasa yang hakiki itu kalau tidak ada indikator tambahan. Kalau ada indikator tambahan, maka maka pembedaan antara majaz dan hakiki semacam ini hada amrun muta'alliqun bisti'mal. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan masalah penggunaan kata atau penggunaan kosakata untuk satu makna tertentu dan tidak ada hubungannya dengan wad'in mutaqaddimi. Tidak ada hubungannya dengan makna yang telah disepakati sebelum digunakan. Kita kembali kepada pokok masalah. Ya. Sebelumnya kita membahas tentang masalah kita itu mau bahas tentang masalah iman. Bahasanya menurut ahli sunnah iman itu adalah memiliki tiga unsur: ucapan lisan, ya, keyakinan hati dan amal badan. Ya. Sebagian kelompok yang menyelisih ahli sunnah mengatakan bahwasanya amal badan disebut iman adalah majaz. Karena makna hakiki dari iman sekedar percaya di hati. Sedangkan amal badan disebut iman ini adalah satu hal yang bersifat majaz. Maka sekulisan jenisnya membantah hal ini dari dua sisi bantahan. Bantahan pertama beliau menolak adanya hakiki dan majaz. Kemudian dia menyinggung tentang masalah sejarah bahasa. Bahasa itu ilham Allah apakah kesepakatan penggunaan bahasa. Dan kemarin telah beliau sampaikan bahwasanya pendapat yang mengatakan kalau itu adalah kesepakatan penggunaan bahasa adalah pendapat salah seorang tokoh Mu'tazilah. Dan tidak ada ahli sunnah yang berpendapat. Maka bantahan dari sisi pertama telah selesai, yaitu bantahan dari sisi beliau menolak adanya hakiki dan majaz. Atau bukan, masih bahas hakiki dan majaz. Namun samian di sini sisi yang lain. Sumayukal salian. Kemudian yang poin yang kedua berkaitan bantahan untuk adanya hakiki dan majaz. Anah hadza taqsim la haqiqata la haqiqata la wa laysa liman fa'a bainahuma haddun sahihun yumayyizu bihi baina hadza wa hadza fa ulima anna hadza taqsim batilun wa huwa taqsimu man lam yatasawwaq ma yaqul bal yatakallamu bila ilmin fahum mubtadi'atun li syar'i mukhalifuna lil aqli wa dhalika annahum qalu al haqiqatu al lafzul mustaq ma wudi'ala wal majazu wal mustamalu fi ghairi ma wudi'ala fahtaju ila isbatil wad'i sabiqi ala istimali wa hadha yata'adharu thumma yuqaddimuna al-haqiqata ila al-ghawiyatin wa ufiyatin wa aktharuhum yuqaddimuha ila al-salafatin lughawiyatin wa syar'iyatin wa ufiyatin. Bantan sisi yang lain untuk tentang bantan untuk artinya majaz dan hakiki, pembagian ini adalah pembagian yang tidak ada hakikatnya, tidak ada isinya, dan tidak ada bagi orang yang membedakan antara makna hakiki dan majaz haddun sahihun, definisi yang benar yang bisa digunakan untuk membedakan antara hakiki dan majaz. Maka diketahuilah bahasanya pembagian kata menjadi hakiki dan majaz adalah satu hal yang tidak benar, satu hal yang khatir. Dan ini adalah pembagian yang dilakukan oleh orang yang belum membayangkan, belum memikirkan apa yang dia katakan, namun sudah berani berkata tanpa ilmu. Maka mereka orang-orang yang menetapkan adanya hakikat dan majaz berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut adalah pelaku bid'ah dalam syariat dan orang yang memiliki akal sehat. Dan hal itu karena mereka mengatakan pengertian hakiki adalah kata yang digunakan pada makna aslinya, sedangkan majaz adalah kata yang digunakan tidak pada makna aslinya. Maka karena definisinya sepanjang ini, akhirnya mereka perlu menetapkan makna asli. Berarti ada makna asli, dan makna asli tersebut sudah ada sebelum bahasa itu digunakan. Wahai bahasa. Dan menetapkan, membawakan bukti adanya hal ini, bukti valid adanya hal ini adalah satu hal yang mustahil. Tidak ada tempat orang yang bisa menetapkan adanya makna asli yang itu sudah ada sebelum bahasa digunakan. Semua yang pastimuna, kemudian mereka ulama yang atau orang yang menetapkan ada hakiki dan majaz membagi hakiki menjadi dua macam. Hakiki secara bahasa, hakiki secara adat istiadat. Dan mayoritas orang yang membagi kata menjadi majaz dan hakiki membagi hakiki menjadi tiga: hakiki menurut bahasa, hakiki menurut syariat, dan hakiki menurut adat kebiasaan. Fal hakikatul ufiyatu hiya ma sara labdu dalan fiha ala makna bil ufi la bil lughati. Wadzalikal makna yakunu taratan a'amma minan lughawi wa taratan akhassa wa taratan yakunu bayyinan lahu lakin bainahuma 'alaqatun ustumila li ajliha. Fal awwal mithlu nadhi raqabati wa ra'si wa nahwihima kana yusta'malu fil aqwil maqsusi thumma sara yusta'malu fi jami'il badani. Wathani mislullah bidzati wa nahmiha kana istamalu fi kulli majarra thumma sara yastamalu fi ufibatina fi dawati al-aqba wa fi ufibatina fil farati wa fi ufibatihim fil himati. Wathani mislullah bidzati wa dha'inati wa rawiyati wal majazati fa inna al-ra'ita fi dawati wal makanu munhafidhu minal ardi falam makan yang tergunam mulim padai hawa ijihim sumi sumu atau samu mayat uju minal insani bi ismi mahalihi wadzainatu ilmu darbati summa samul ma'ata alati tafaduha bismiha wa nadaihu dhalika. Maka hakiki ufi, hakiki menurut tinjauan kebiasaan adalah satu kata yang itu dikarenakan kebiasaan dalam penggunaan, bukan karena itulah makna leksikal atau makna kamus atau makna bahasanya. Maka makna kufi itu terkadang lebih luas dari makna bahasa, terkadang lebih sempit, dan terkadang makna kufi itu berbeda, tidak berhubungan, berbeda dengan makna bahasa, namun di antara keduanya ada hubungan. Sehingga digunakanlah makna tersebut dikarenakan adanya hubungan itu. Maka makna kufi itu ada yang lebih luas daripada makna bahasa, ada yang lebih sempit, dan ada yang berbeda, namun digunakan karena adanya sesuatu hubungan. Contoh makna kufi yang lebih luas daripada makna bahasa, contohnya adalah istilah rokobah yang artinya leher, dan ra'as yang artinya kepala, atau semisalnya. Demikian juga ekor misalnya. Maka dalam bahasa, kata-kata ini digunakan untuk anggota badan tertentu, kemudian dipakai menurut adat kebiasaan untuk semua badan. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan ini lima kepala, artinya lima orang, bukan hanya kepalanya toh, kepala plus badan. Lima okobah misalnya, lima leher, bukan cuma leher toh, namun orang fakur okobah, bebaskan budak. Rokobah mana artinya bebaskan leher, bukan lehernya kok yang dibebaskan dan badannya ditinggal, kepalanya tetap budak namun lehernya merdeka. Nah, setelah rokobah di sini fakul rokobah, rokobah di sini artinya satu badan. Demikian juga dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, katakan 10 ekor kambing, itu bukan hanya saya beli 10 ekor, bukan cuma beli ekor kambing jumlah 10, namun ekor plus sampai kepala seluruh badannya. Maka makna ekor aslinya, makna ekor dalam bahasa adalah ekor, kemudian digunakan secara umum dengan artian satu badan. Kemudian contoh lafaz kufi yang lebih sempit daripada lafaz ya, makna kufi yang lebih sempit daripada makna bahasa adalah istilah dabah. Secara bahasa dabah digunakan untuk semua yang merangkak di muka bumi. Semua merangkak di muka bumi, semua yang berjalan di muka bumi. Maka semua hewan, manusia, hewan dan ular, semut, semuanya dabah. Kalau memakai makna bahasa, semacam istilah kemudian digunakan dalam adat kebiasaan sebagian orang, dabah itu adalah binatang berbagai empat. Sebagian yang lain memaknai dabah menggunakan istilah dabah untuk kuda, sebagian yang lain menggunakan istilah dabah untuk keledai. Maka di sini makna kufi lebih sempit daripada makna bahasa. Makna kebiasaan pengguna bahasa lebih sempit daripada makna asli bahasanya. Kemudian yang ketiga, makna kufi dan makna bahasa itu tidak ada memiliki hubungan sempit dan luas, berbeda namun masih nyambung dan berhubungan. Contohnya adalah istilah dhaif, dhaina, qawiyah dan mandada. Misalnya dhaif itu yang kita terjemahkan dengan birah atau kotoran manusia. Aslinya dalam bahasa Arab Ra'id itu adalah tempat yang landai. Tempat yang landai, ya, munkhafid, tempatnya landai. Nah, dikarenakan orang Arab mereka bolak-balik mendatangi tempat yang landai untuk buang hajat, untuk berak, akhirnya orang Arab menyebut apa yang keluar dari badan manusia dengan sebutan, dengan nama tempatnya, disebut ra'id. Maka kotoran manusia disebut ra'id, ini adalah menamai sesuatu dengan nama tempatnya. Bahasanya di masa jahiliyah, demikian juga di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum ada tempat khusus untuk buang hajat, belum ada toilet, belum ada WC. Itu masih keadaan orang Arab jahiliyah, demikian juga di masa Nabi, itu seperti keadaan tempat kita di kampung-kampung. Ya, kalau mau lihat mana ya, bawa cangkul ke belakang. WC-nya ya hasil galian cangkul itu, itulah WC-nya. Nah, ini di zaman jahiliyah demikian, di zaman Nabi juga demikian. Nah, maka karena orang itu ke belakang ke tempat yang landai, yang nyaman untuk buang hajat itu bolak balik. Ya, kemarin pagi datang, datangi besok malam nanti datang lagi. Akhirnya kotoran manusia disebut ra'id. Padahal makna asli dari ra'id adalah tempat yang landai, yang enak untuk dibuang aja. Kalau tempat yang tidak landai, kan tidak enak. Tempatnya gini, katanya sulit untuk ambil posisi buang aja. Karena kalau tempatnya gini, itu ambil enak untuk ambil posisi buang aja. Kalau tempatnya itu curam. Maka sebenarnya. Kemudian ba'ina, ba'ina dalam bahasa Arab makna aslinya adalah nama atau istilah yang digunakan untuk hewan. Ya, maka makna ba'ina adalah hewan. Tumasamul mar'ata, kemudian orang Arab menggunakan istilah ba'ina dalam makna perempuan. Maaf, Allah ditakar. Karena perempuan ini ditunggangi oleh suaminya. Akhirnya karena adanya kesamaan di sini, ya, kesamaan antara gabah dengan perempuan, maka akhirnya orang Arab menamai perempuan bismiha dengan istilah dohina. Wanabohiru darika dan kata-kata yang lain, misal makna kufi dengan makna bahasanya berbeda. Do'ina ya, itu makna kufinya perempuan, makna bahasanya hewan tunggal. Ini enggak ada hubungannya. Namun ya kalau ditelaah ditelik lebih lanjut, ya ada hubungannya. Sedangkan rawiyah dan madadah itu artinya adalah kantong wadah air. Rawiyah dari siapa, dari kata-kata rawi, rawa, yawi, artinya hilangnya dahaga. Artinya hilangnya dahaga. Orang habis minum, kemudian sumelah haus, dahaga sudah hilang. Maka hilangnya dahaga dalam bahasa kata kerjanya adalah rawa, yawi, rawiyah. Maka kantong pada air disebut tobia. Padahal maknanya adalah penghilang dahaga. Ini jempa ini ya. Maka hilang dari bukan kantongnya, namun airnya. Maka di sini hubungan maknanya, ya karena kantong ini berisi air, air ini berfungsi untuk menghilangkan dahaga, airnya kantong. Kantong wadah air disebut rawiyah. Padahal harusnya rawiyah ini untuk airnya. Demikian juga kantong wadah air itu disebut mazada. Mazada artinya tempat bekal. Perbekalan. Mana aslinya? Atau mana aslinya secara bahasa? Tempat bekal, tempat untuk naruh bekal. Harusnya kantong wadah air itu adalah tempat wadah air, bukan tempat bekal. Namun karena kantong air ini mesti dibawa oleh seorang musafir, ketika mereka berpergian jauh, ya jelas salah satu hal yang pokok untuk orang Arab yang dibawa adalah kantong air. Kita maka hanya kantong air tidak ada. Wal maksud anna hadzal haqiqatan al-ruhiyatan lam tasil haqiqatan li jama'atin tawassau ala naqliha. Walakin takallama biha ba'dhu nasi wa arada minha ذلك المعنى الغرفي ثم شاء الاستعمال فصارت حقيقة غرفية بهذا الاستعمال ولهذا زاد من زاد منهم في حق الحقيقة في اللغة التي فيها التخاطب ثم هم يعلمون ويقولون إنهم قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصبح معنى الغرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه فتصل الحقيقة الأخفية ناسخة للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للأخفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وتعين فعلم أن تصل الحقيقة في هذا لا يصح Wal maksud intinya anal hakikat al-urfi atau bahasanya hakiki urfi, hakikat menurut penggunaan lam tasir tidaklah menjadi makna hakiki untuk sekelompok orang manusia yang bersepakat untuk menukilnya. Namun asal muasal dari makna urfi adalah takalima biha ba'duna, ada seseorang atau beberapa orang yang menggunakan istilah tersebut dan mereka maknakan dengan makna urfi. Tsumma sya'al istimal, kemudian orang pada ikut-ikutan, tersebarlah penggunaannya, akhirnya jadi makna hakiki urfi gara-gara penggunaan semacam ini. Oleh karena itu zada man zada, orang bisa menambahi zada man zada minhum, maka di antara mereka pengguna bahasa tersebut menambahi dalam definisi hak, memberikan tambahan untuk definisi hakiki dalam bahasa yang digunakan sebagai bahasa percakapan. Kemudian mereka yang membagi hakiki dan majaz, mereka mengetahui dan mengatakan qad yaghlibu al-istiqmal ala ba'd al-alfa. Untuk sebagian kata penggunaan makna tertentu itu yang lebih dominan daripada makna yang lain, sehingga jadilah makna urfi malah lebih terkenal untuk kata tersebut daripada makna bahasanya. Dan tidaklah kata tersebut menunjukkan jika secara mutlak kecuali kepada makna urfi, maka jadilah makna urfi malah menghapus menasakh makna bahasa. Walaupun mustaqbal fi hadzal istimal, dan ternyata kata tersebut digunakan dalam penggunaan makna yang baru yang merupakan makna ufi. Wawah hakikoton, dan ternyata ini menjadi disebut hakiki min ghair ayatuna di maksumilatihi, padahal makna yang digunakan itu tidak memiliki tapak dumi wat'in makna terdahulu. Maka diketahuilah bahasanya penafsiran hakiki dengan pengertian ini adalah satu hal yang tidak benar. Jadi kalau kita kembali kepada makna ufi, sejarah makna ufi itu, makna ufi itu bukan kesepakatan, bukan orang kumpul kita pakai kata ini sepakat, kita pakai kata ini dalam pengertian itu. Nah, namun itu adalah tingkah sebagian orang, tingkah sebagian orang, satu orang atau beberapa orang punya tingkah menggunakan satu kata tertentu dengan makna kufi yang dia kehendaki. Akhirnya banyak orang-orang ikut ikutan, akhirnya jadi makna kufi. Saya dalam bahasa tempat kita, dan itu makna kufi. Makna lugunya dan itu dari bahasa Jawa bolak balik jadi tidak. Tapi dan jadi makna kufi semua orang kenal dan itu artinya mah. Padahal itu akhirnya adalah bahasa satu bimbing orang. Ya, cuma beberapa orang bikin kesepakatan atau bikin ide, kita bikin nota asik, sekarang kita sebut dah. Nota asik dengan menurut Soko. Jadi, ayatnya tersebar dan bisa kita katakan sudah di mana kok. Maka Syekhul Islam mengambil dari makna ufi ini bantahan untuk definisi makna hakiki. Makna ufi itu kan disebut hakiki ufi. Padahal hakiki definisinya tadi satu kata yang digunakan sesuai dengan makna aslinya. Kata yang digunakan sesuai dengan makna aslinya yaitu hakiki. Padahal ufi itu tidak punya makna, dia itu makna hadis, makna yang baru. Ufi itu makna baru, hakikinya maknanya ini. Hakiki dari jabat aslinya jiwa, atau gaina aslinya jiwa. Akhirnya ada orang pakai untuk nama perempuan, kemudian untuk kembang-kembang akhirnya jadi nama untuk perempuan. Maka makna, maka hakiki dibagi menjadi hakiki ufi, ini malah bantahan adanya hakiki. Dikenakan satu senang untuk membantah adanya makna hakiki. Makna hakiki adalah makna kata yang digunakan sebagaimana makna aslinya. Padahal orang yang mengenal makna hakiki mengatakan salah satu bentuk makna hakiki adalah hakiki ufi. Padahal hakiki ufi itu bukan makna asli, itu makna baru yang dibuat oleh satu orang atau beberapa orang kemudian tersebar, akhirnya jadi hakiki ufi. Fa'ulima anna tafsirul hakikati bihadza la yasih. Maka jika kita menimbang secara baik pengertian hakiki ufi, maka kita tahu bahasanya definisi hakiki sebagaimana di atas itu adalah definisi yang tidak benar. Mendefinisikan hakiki dengan kata yang digunakan sesuai dengan makna aslinya tidak benar. Buktinya ada hakiki ufi, yang hakiki ufi ini kata tersebut bukan makna aslinya, namun makna baru yang dimunculkan yang sebelumnya tidak ada. Menyandar ada, undang-undang, bahkan boleh jadi ya, ketika setelah itu, setelah sama begitu marah, akhirnya orang ketika mendengar istilah tersebut yang ditangkap adalah mana urfinya. Orang enggak kenal mana bahasanya. Ya, demikian yang kita kesempatan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dibungi hadap, kenapa? Sambung. Oh.